السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan dari buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer ini. Fadhol Ustaz, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Patung dan lukisan manusia atau hewan yang tidak disembah. Para ulama sepakat bahwa haramnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan. Juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Ya. Tahu arti sepakat? Tidak ada yang berbeda pendapat. Semenjak zaman sahabat, ini yang kalau dimaksud dengan ulama mu'tabar, ya, ulama mujtahid. Karena nusus dalam ini jelas, maka tidak bisa ditakwil, maka tidak mungkin ada khilaf. Yang menukil ijma' dalam hal ini diantaranya Dr. Muhammad Wasil dalam disertasinya yang berjudul Ahkam Taswir Fil Fikhil Islami dan Mausu'ah Al-Fikhiyah Al-Kuwaitiyah, Ensiklopedia Fikih yang ditulis oleh para ulama di Kuwait, jilid 8 halaman 8. Baik. Berdasarkan dalil-dalil berikut. Satu, ya, apa alasan ijma ini? Tentu namanya ijma ada dalil. Walaupun setelah dia menjadi ijma, dia menjadi dalil tersendiri. Tapi sebelum terjadi ijma ada landasannya. Bukan para ulama itu ngomong asal ngomong, oh ya haram. Lain, oh ya haram. Oh ya haram. Semuanya sepakat haram, sepakat. Tidak. Dia mengatakan haram dalilnya ini. Ini mengatakan haram dalilnya ini. Ulama di timur mengatakan haram dalilnya ini. Ulama di barat mengatakan haram dalilnya ini. Di utara, di selatan, di atas langit. Ada ulama di atas langit. Hah? Di lautan, dimanapun haram dalilnya ada. Ya, ini dinamakan ijma. Ketika semua sudah mengatakan haram, dia menjadi dalil tersendiri. Tidak boleh lagi setelah itu muncul generasi setelahnya. Oh enggak, ini halal. Ini boleh. Ini tidak dianggap khilaf setelahnya bila sudah ada ijma. Karena ketika ijma itu dia menjadi dalil tersendiri. Maka bila ada ulama zaman setelahnya yang mengatakan boleh, dia menentangi dalil ijma. Ya. Sama seperti kita membahas tentang masalah musik. Ya. Dari masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Ibnu Hazmi di abad kelima Hijriah di Andalus, baru dia mengatakan boleh. Perkataan boleh dia sudah menentangi dalil. Dalilnya selain Al-Qur'an dan Sunnah, ijma', kesepakatan ulama dari masa ke masa yang dinukil oleh para ulama dari seluruh mazhab. Ya. Bisa difahami ini, maka perkataan beliau tidak dianggap ada khilaf. Karena yang dilawannya adalah dalil. Terus satu. Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadzihi tamatsilu. التماثيل التي هذه التماثيل التي أنتم له عاكفون لها عاكفون قالوا وجدنا آياءنا وجدنا آباءنا له عابدين لها عابدين kacamata itu diganti kacamata. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Anbiya 52-54. Ya, sampai sekarang terbukti orang berada di patung di depan tempat sesembahannya itu, mereka khusyuknya bukan main, gak ada yang bergerak. Anda sholat di hadap, itu di hadapan patung yang kalau Anda coel mata patung itu, dia gak akan bisa menahan menangkis tangan Anda. Orang sholat di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kursinya lebih besar daripada langit dan bumi, tetapi sambil sholat hatinya entah kemana-mana, kemudian pikirannya entah kemana-mana, ya, karena mereka tidak mengerti di hadapan siapa mereka berdiri. Terus. Dua, Allah berfirman, wanzur ilahi kalladhi dholta alaihi akifan lanuharriqannahu summa lanansifannahu fil yammi nasfan. Dan lihatlah Tuhanmu, dan lihatlah Tuhanmu atau patung emas anak lembu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Surah Thaha ayat 57. Dan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sesembahan, tetapi sekarang orang-orang yang membuat patung bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekedar sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tapi juga mencakup patung-patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ingin membuat karya seni lukis, karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tiga, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, aku seorang pelukis yang membawa lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis. Ibnu Abbas berkata, aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfakha fiha ruha wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya. Padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, buatlah lukisan yang tidak bernyawa seperti pohon dan lain-lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini jelas bahwa di masa Ibnu Abbas orang tidak menyembah patung lagi. Tapi tetap Ibnu Abbas mengingatkan orang ini untuk tidak membuat lukisan yang bernyawa manusia dan hewan. Terus. Empat, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata kepada Abi Hayyaj saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah tada'a timsalan. Allah tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawwaina. Hapus semua gambar yang bernyawa atau patung dan kuburan-kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah. Hadis riwayat Muslim. Perintah Nabi SAW untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar atau patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya. Karena hal ini berarti membuang-buang harta. 5. Nabi SAW bersabda, inna min asyaddi ahlin nar yawmal qiyamati azaban azabal musawwiruhum. Sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah para pelukis gambar yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ancaman di atas, ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan membuat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala atau patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala, patung dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak dan materi lainnya adalah tidak sah. Rafi'i berkata, ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Ya, ini dinukil oleh Ibn Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Madhab. Terus, maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan atau penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram. Ya, tapi yang haram tentu kita mengingkari semampunya. Ya, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastati' fa bi lisani. Fa'in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Jika kita berjalan di tengah kota, di tempat-tempat, di sana Anda lihat patung-patung pahlawan. Ya. Anda jangan seperti yang dikatakan Imam Ali. Luruskan mukanya, hapus mukanya. Anda naik, kemudian Anda patung, Anda permak sehingga tidak ada bentuk muka lagi. Ya, tentu tidak begitu juga. Walaupun memang sedih kita melihat negara kita seperti itu, tapi tentu mengingkari kemungkaran. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau di depan Ka'bah. Depan Ka'bah itu patung lebih dari 300 patung. Tidak satu pun yang beliau coel dan tidak satu pun yang dicoel oleh para sahabatnya. Tapi ketika Allah sudah membukakan kemenangan bagi Rasulullah, maka seluruh patung itu dihancurkan. Ya. Saya masih ingat ketika baru pertama pulang ke Indonesia, selesai dari program kuliah S2 dan S3 di kota Riyadh, anak-anak saya belum pernah pulang ke Indonesia. Mereka pulang sudah ada kelas 2 SD dan TK di Arab. Mereka tentu diajarkan oleh guru-gurunya sonam haram. Ketika sampai di bandara, dia lihat semuanya patung. Dia mengatakan, pakai bahasa Arab, Baba, hadza badal kufar. Dan dia, ayah, ini negara kafir Indonesia. Enggak, negara muslim. Semuanya ada berhala, ada berhala, ada berhala. Kata dia. Ya apa boleh buat. Anak-anak ngomong dengan nalurinya, fitrahnya, tabiatnya seperti itu. Ya. Tentu semampunya, bila Allah memberikan kepada Anda kemampuan untuk merubahnya, tentu semampunya Anda rubah. Semaksimal mungkin semampunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau Anda umpamanya diminta pendapat untuk membuat sebuah monumen, buat monumen yang tidak memaksiati Allah. Buat monumen pisang, monumen durian gitu. Hah? Enak melihatnya. Kalau lapar pergi ke monumen, masya Allah. Gitu. Monumen rendang gitu, sekalian kan bawa nasi, pergi ke monumen makan nasi aja, nasi putih. Kan membantu orang-orang yang lemah duafa untuk makan kenyang di depan monumen rendang. Terus menjual patung atau poster manusia atau hewan. Untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu, karena kamera baru ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi. Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Pendapat pertama, sebagian para ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera atau hasil pemotretan, tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang bersifat sangat penting sekali, seperti pas foto yang ditempelkan pada paspor, KTP, ijazah, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Pendapat ini didukung oleh para ulama Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 1978. Dalil pendapat ini adalah bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa tidak disebut, bisa disebut. Secara bahasa bisa disebut menggambar, dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan gambar. Dengan demikian, tindakan dari hasil pembuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Ya. Ini fatwa dari fatwa dikeluarkan oleh Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwa hasil potretan dengan kamera pun hukumnya adalah termasuk hukumnya haram. Karena secara bahasa, dalam bahasa Arab, nama hasil potretannya surah. Nama tukang fotonya musawwir. Ya. Sama dengan hadis tadi. Di hadis tadi, inna min asyaddannasi azabin, inna min asyaddannasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang berat azabnya di akhirat adalah musawwirun. Baik dia menggambar dengan tangannya, yang menggambar dengan motret dengan kamera juga adalah musawwir. Secara bahasa masuk. Ya. Baik. Terus. Pendapat kedua. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ya, karena hukum asalnya haram tentu tidak boleh kecuali untuk yang sangat penting sekali atau darurat. Seperti untuk ID pengenal, KTP, paspor, ijazah dan tanda-tanda pengenal lainnya. Di luar itu kembali kepada hukum asal, itu hanya pengecualian. Ya, pendapat kedua. Pendapat kedua. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah umum syariat Islam seperti bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya dan foto hasil pemotretannya tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat keramaian lainnya. Ya. Pendapat yang kedua, hukum memotret boleh. Selagi hasil potretannya itu memenuhi kaidah syariat. Kalau hasil potretnya wanita tidak menutup aurat, laki-laki tidak menutup aurat dipotret, ini berdosa. Karena melihat orangnya berdosa, memotretnya apalagi mengabadikan dosa tadi. Ya. Kemudian juga tidak untuk dipajang. Baik dipajang di dinding, di rumah, ataupun untuk dipajang di jalanan. Ya. Atau untuk kajian gimana Pak Ustaz? Dipajang juga. Juga termasuk tidak boleh. Kalau pendapat yang pertama pasti tidak boleh. Sekarang pendapat yang kedua juga tidak boleh kalau untuk dipajang. Ya. Terus. Pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Sayyid Sabiq dan beberapa ulama lainnya. Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera, yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah, sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia atau pemotretnya. Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. Juga memotret tidak ubahnya bagaikan orang bercermin, namun bayangan pada cermin tersebut diabadikan dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. Ya, pendapat kedua mengatakan boleh dengan syarat. Mengatakan boleh mutlak tidak ada. Pertama mengharamkan, kedua mengatakan boleh dengan syarat. Ya. Dalilnya boleh adalah berbeda antara menggambar dengan tangan dengan memotret. Menggambar dengan tangan ada di sana maksud menandingi ciptaan Allah. Memotret dia tidak menanding ciptaan Allah, tapi ciptaan Allah diabadikan dalam bentuk gambar apa adanya. Maka kalau gambar itu Anda modifikasi atau Anda rubah-rubah, hidungnya Anda bikin mancung, dagunya Anda bikin runcing, matanya Anda bikin nongol keluar, di sini ada berarti sudah andil tangan Anda, berarti Anda ingin menandingi ciptaan Allah. Ya, maka ini termasuk dalam yang pertama tadi. Kalau hasil murni dari potret apa adanya, Ini yang dibolehkan oleh pendapat yang kedua. Karena mereka menjelaskan bahwa potret itu adalah hasil dari cermin dan diabadikan apa adanya tanpa ada campur tangan kameramen. Kecuali kalau diedit. Seperti yang tadi, berarti ada campur tangan masuk ke dalam larangan pertama. Tapi kalau tidak diedit apa adanya, maka hukum asal perbuatan bila tidak ada larangan, maka hukum asalnya boleh. Ya, berbeda dengan yang dikatakan yang pertama dilarang. Yang dilarang itu menggambar. Kalau ini berbeda dengan menggambar. Wallahu a'lam. Terus. Dari tinjauan dalil, sepertinya pendapat kedua lebih kuat. Wallahu a'lam. Dengan demikian, maka menjual hasil pemotretan sekaligus objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan, dan hasil keuntungan penjualannya halal, dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Ya, ini tukang foto. Kalau tukang rekaman video, apalagi merekam dengan handphone, bisa kan sekarang? Atau moto dengan handphone, sama dengan yang tadi. Karena rekaman video adalah kumpulan dari ribuan foto. Ya, 1 menit gerak video mungkin bisa sampai 1000 foto. Ya, maka hukumnya sama. Kembali kepada kaidah umum tadi. Ya, kalau pendapat yang pertama, tidak boleh kecuali darurat. Kecuali untuk hal yang sangat penting sekali. Kalau pendapat yang kedua, boleh, tetapi ada catatan. Catatan objeknya, objek yang mubah. Kemudian hasilnya bukan untuk dipajang. Ya. Wallahu taala a'lam. Sekarang saya jawab. Ya, silakan. Hiwa sekalian. Materi pemaparan materi telah selesai Ustaz kita. Sekarang kita laksanakan tanya jawab bagi Ikhwan yang akan bertanya, langsung baris di belakang mik juga ahwatnya. Tunggu Pak. Duduk dulu. Sistem pertanyaan kita 2 pertanyaan Ikhwan, kemudian dilanjutkan dengan 2 pertanyaan dari Ahwat dan kembali ke Ikhwan lagi, demikian seterusnya. Silakan pada Ikhwan bertanya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturannya per orang 1 pertanyaan atau boleh lebih? Per orang 1 pertanyaan. 1 pertanyaan. Jadi terus. 2 orang Ikhwan, kemudian dilanjutkan ke 2 orang Ahwat. 1 orang 1 pertanyaan. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fik. Ana, izinkan ana untuk bertanya materi sebelumnya Ustaz. Ya. Soal pengharaman musik. Soal pengharaman musik. Pengharaman musik terus. Jadi gini Ustaz, saya ini bekerja di operator seluler di Indonesia. Kurang jelas. Saya bekerja di operator seluler di Indonesia. Operator seluler. Operator saluran apa? Operator seluler. Oh, seluler. Kedengarannya saluran. Nah. Saluran apa yang Anda operatorkan? Operasikan ya. Ustaz, sebelumnya kan operator seluler itu kan dia produknya itu voice telepon sama SMS, Ustaz. Ya. Sekarang ini udah merana ke paket data. Ya, data ya. Bisa internetan seperti itu. Dan masalahnya yang mengganjal di hati saya itu tim bisnis di kantor saya itu mulai meranah ke aplikasi-aplikasi musik. Apa? Aplikasi-aplikasi musik. Jadi ada beberapa aplikasi musik itu digratiskan. Misalnya, sebagai contoh itu musiknya Joox. Jadi ada aplikasi namanya Joox. Perusahaan yang tempat saya bekerja itu mengeluarkan paket data di mana dia bisa mengakses Joox sebanyak 4 giga selama 1 bulan gratis. seperti itu. Iya, itu ada aplikasi musik, Ustaz. Musik semua intinya. Hah. Nah, ya, yang saya mau tanyakan, gimana status saya, Ustaz, yang bekerja di perusahaan itu? Karena sebagian dia ada telepon, SMS, tapi ada juga paket data. Dan kadang tim marketing itu sampai bikin baliho, Ustaz, di jalan-jalan, ya kayak tadi juga ada gambar, kadang gambarnya itu wanita tidak menutup aurat. Gimana hukum statusnya, Ustaz? Anda bagian apanya? IT-nya, Ustaz. IT. Informasi teknologinya, Ustaz. Anda yang membuatkan juk tadi, bukan? Bukan. Lo apa hubungannya juk itu dengan Anda? Nah, jadi gini, Ustaz. Saya boleh deskripsiin pekerjaan saya, Ustaz, oke? Apa? Bisa deskripsiin pekerjaan saya? Saya jelasin. Iya, iya. Soalnya saya juga masuk abu-abu, Ustaz. Pekerjaan saya. Maksudnya ini sebenarnya kena apa enggak sih sama yang berhubungan apa? Saling tolong-menolong dalam kemaksiatan. Oke, jadi sebelum saya gabung perusahaan ini, itu steam bisnis biasanya bikin paket datanya itu, list-listnya itu di Microsoft Excel. Misalnya kayak untuk daerah Jakarta dikasih telepon 100 menit gratis. Seperti itu, tapi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi, kayak gitu. Nanti ditulis di Excel, di dalam bentuk table, dikirimlah ke tim IT. Nanti dari tim IT itu dikonversi ke bahasa mesin. Nah, jadilah sebuah paket data yang bakal dilepas ke masyarakat untuk dijual. Habis itu, karena prosesnya lama, perusahaan ini meng-hire programmer, salah satunya saya, untuk membuat aplikasi otomasi. Jadi yang tadinya tim bisnis buatnya itu dari Excel, langsung buatnya di aplikasi yang saya buat. Misalnya dia mau nge-set nih untuk wilayah Lombok. Kayak dulu ada bencana alam, Lombok dibikin telepon gratis. Nah, dia langsung buat di aplikasi saya, nanti di aplikasi saya yang buat itu langsung dikonversi ke bahasa mesin. Jadi stepnya lebih apa ya? Delivery produknya itu lebih simple, lebih dikit, enggak panjang. Nah, kadang dia buat juga nih misalnya aplikasi, ya tadi aplikasi musik, misalnya ada aplikasi Anda mendeliverikan musik biar lebih cepat gitu. Ya, itu bukan di saya, Ustaz. Jadi dia kayak misalnya contoh, ada paket Instagram. Tim bisnis langsung ketik aja www.instagram.com habis itu 2 giga jam 1 sampai jam 2 malam, misalnya kayak gitu. Nah, kadang saya pernah ngakalin juga, Ustaz. Yang aplikasi-aplikasi maksiat tuh saya handle-handlein semua, jadi nggak bisa di delivery. Cuman masalahnya kok kayak gitu, mereka nggak punya apa, nggak kehabisan ide. Dia pakai cara yang lama lagi. Jadi buat aplikasi-aplikasi maksiat itu, dia tetap terus di Excel. Abis itu ntar ditaruh ke tim IT yang buat konversi, nggak lewat aplikasi saya. Tapi Anda terus melawan yang maksiat Anda potong gitu, tidak Anda sampaikan. Nah, itu saat saya minta. Ya boleh, solusi. Bagus kerja Anda, bagus. Tapi ya saya banyak itu sih berdalih aja sih kalau dari bos saya, Ustaz. Apa? Berdalih. Jadi saya banyak-banyak alasan, kadang alasan saya kurang masuk akal gitu. Enggak apa-apa enggak masuk akal, tapi diridhoi Allah. Oke. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Bagus orang IT kayak Anda banyak, bagus. Sehingga maksiat berkurang di negara kita. Fadhil. Ya, silakan yang berikutnya. Tapi kalau orang IT yang ikut apa aja kata bosnya, ini mengundang murka Allah di Indonesia. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat limitnya. Agak di luar tema nih, Ustaz. Gimana? Tema di muamalat, tentang muamalat, ya. Yes. Di muamalat sih tetap. Ya. Soal jangan masalah jodoh aja. Abang saya kan kerja di salah satu perusahaan asuransi di Indonesia. Dan dia juga menyadari bahwa dengan ribanya itu juga dia menyadari. Tapi salah satu alasannya dia itu kenapa gak mau keluar, karena dia bilang itu kalau di kantornya dia lebih banyak beribadah daripada di rumah. Apa? Di kantornya dia lebih banyak beribadah. Mungkin di kantornya kan juga ada kajian-kajian gitu. Iya. Dan mungkin dia jam kerjanya kan lebih lebih sedikit lah. Jadi dia bisa ngaji ataupun dia bisa sholat duha atau sholat-sholat sunnah lainnya. Tapi ketika dia ada di rumah, nah dia, nah itu alasannya nggak tahu juga sih kenapa. Tapi kata dia jam ibadahnya kalau di kantor itu lebih banyak daripada di rumah. Terus dia, pertanyaannya dia, apa? Oh iya, saya sebenarnya cuma mau minta nasihat dari Ustadz aja sih buat abang saya itu dengan alasannya yang tetap bekerja di tempat yang haram itu dengan alasan dia lebih banyak beribadahnya di tempat kerjanya daripada di rumahnya. Apabila dia pindah kan dia belum tentu langsung bekerja lagi tuh. Dan dia juga sebenarnya dosen juga sih di bidang accounting. Untuk mata kuliah accounting. Juga. Apa? Accounting riba juga. Ya gitu. Ya semacam itu. Baik. Afan Ustaz, boleh minta izin? Boleh Anda rekam enggak? Itu banyak yang ngerekam tuh 2 3 4. Oh gitu, siap. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Ya. Terkadang orang kalau disampaikan firman Allah disampaikan kepadanya secara logika, mereka masih belum menerima karena dia berhubungan dengan keseharian dia. Berhubungan dengan gajinya. Terkadang dia tidak siap untuk menempuh menjalani hidup dari nol kembali untuk mencari rezeki. Ya. Ini beranjak dari ketidaktawakalannya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia mencari-cari alasan. Padahal dia jiwanya tahu dan hatinya sangat paham bahwa apa yang dilakukan sekarang ini dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Allah Maha penyayang kepada kita. Sehingga Allah ciptakan dalam tubuh kita hati yang bila Anda berbuat dosa, dia tidak akan tenang. Qalbu yang bila dia bermaksiat kepada Allah, getarannya tidak normal. Ini semua makhluk Allah ciptakan seperti itu. Sampai pun kucing lihat. Antara dia mencuri lauk Anda dengan yang Anda beri, kalbunya mana yang tenang? Masa kalah kalbu Anda dengan kalbu kucing? Ya, maka istafti qalba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa kepada hatimu. Terkadang kau minta fatwa kepada orang, engkau bantah, engkau jawab begitu. Tapi tanyakan kepada hatimu. Banyak kaum muslimin ketika dia berada di suatu tempat, dia memberikan hujah, ini kan khilaf Ustaz, ini kan begini. Saya tanyakan kepada dia, kalau Anda khilaf, ngapain Anda lagi bertanya kepada saya? Kan khilaf. Hati saya enggak tenang Ustaz, sampai Anda menjawab boleh. Saya jawab pun boleh, tidak mau rubah perasaan hati Anda. Karena yang menyebabkan hati Anda itu bukan saya, Allah Azza wa Jalla. Dia mau tenang ketika Anda mendapatkan jawaban yang sesuai dengan perintah Allah yang sebenarnya, bukan jawaban yang direkayasa dengan kata-kata yang lain, kan khilaf, kan begini, kan ada ulama yang membolehkan. Maka itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbak wa in aftaka an-nasu aftau. Mintalah fatwa kepada hatimu setelah engkau mendengarkan kalamullah dan fatwa-fatwa para ulama. Kemudian walaupun manusia berfatwa apapun, lupakan itu. Jazakallahu Allah barik fik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fik. Yang ahwat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin yang hadir maupun yang berhalangan selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya. Allahumma amin. Ustadz, mengenai vaksin impor yang sempat saya tanyakan di bulan lalu. Apa? Mengenai vaksin impor, Ustadz, yang pernah saya tanyakan di bulan lalu. Apa? vaksin impor. Vaksin impor. Iya. Terus? Alhamdulillah, setelah dapat saran dari Ustadz, saya sudah sampaikan, mencoba ikhtiar kepada pasien. Saya sampaikan bahwa pasien beberapa yang mengandung babi itu tidak boleh digunakan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian saya sampaikan, mencoba menyampaikan kepada dokter spesialis tersebut, tapi beliau berdalih, yang pertama, vaksin yang memang bersumber babi, tapi hasil akhirnya beliau bilang tidak ada mengandung babi gitu, Ustaz. Tapi di dusnya sendiri itu bersinggungan dengan babi gitu, Ustaz. Nah, untuk syubhat yang kedua, dusnya bersinggungan babi, maksudnya ditendang babi atau apa maksudnya? Keterangan di dusnya, Ustaz. Keterangan di boxnya itu tertulis di boxnya bahwa ada babi gitu. Iya, benar, Ustaz. Vaksin ini bersinggungan dengan babi. Nah, salah satunya adalah vaksin cacar, namanya Varifax. Kemudian syubhat yang kedua, Ana diingatkan jangan ragu gitu beliau bilang. Karena dokter juga ada yang ustad, bahkan dokter tersebut atau ustad tersebut pro banget dengan vaksin gitu, Ustaz. Apa? Dan Ana diingatkan dengan beliau, jangan ragu karena dokter juga ada yang ustad dan dokter ini dan Ustadz ini adalah dokter juga gitu, dan beliau pro banget dengan vaksin gitu, dibilang beliau pro vaksin banget. Dokter Ustadz ini pro vaksin gitu. Iya, benar. Kemudian yang ketiga, Ustadznya nggak dokter nggak pro vaksin gitu. Terus kemudian syubhat yang ketiga, dan ada ulama dari luar negeri juga yang menghalalkan vaksin tersebut gitu, Ustaz. Dari beberapa tersebut, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Anda kebutuhannya, hubungannya dengan vaksin apa? Menjualkan vaksin atau apa? Kalau saya asisten dokter spesialis, kalau dokter menganjurkan untuk bayi tersebut divaksin cacar, saya yang menyiapkan vaksinnya, Ustaz. Setiap Anda sampaikan ke pasien bahwa ini mengandung begini-begini, mau nggak pasiennya? Karena ada dokter di samping saya. Kalau enggak, berarti Anda dan dokter Anda menipu pasien. Jelas? Nah, Ustaz. Kemudian boleh saya request, Ustaz, untuk vaksin import ini kan fenomenanya setelah di... Setahu saya ini dalam dunia manapun, mau kedokteran, mau apapun, wajib ini disampaikan oleh si penjual bila ini meragukan si pembeli. Setahu saya bahkan di barat untuk makanan-makanan yang mengandung bersinggungan dengan babi, ada kode-kode tertentu bahwa ini bersinggungan dengan babi, dan itu negara mereka mewajibkan untuk produsen melakukan itu. Itu padahal negara mereka menghalalkan babi. Apalagi kita negara muslim, mayoritas penduduknya. Nah, Ustaz, Anda boleh request untuk cacar. Kecuali kalau umpamanya Anda enggak berani, bilang ke dokter, dok, saya enggak mau dampingin Anda dalam vaksin cacar ini. Kau sendiri aja lah, saya enggak mau berdosa. Kalau saya mau ikut, saya wajib menyampaikan kepada si pasien. Karena Rasulullah mengancam orang yang menipu tidak termasuk dari golongan kami. Man ghasya falaysa minna, orang yang menipu tidak termasuk kaum muslimin, kata Nabi. Itu hanya dalam kasus seonggok gandum yang di luarnya kering, di dalamnya basah. Rasulullah mengatakan enggak ada babi, itu di dalam enggak ada babi. Hanya gandum basah. Gandum basah efeknya apa? Paling perubahan harga sedikit. Tapi itu pun Rasulullah mengeluarkan pedagang yang seperti itu, penjual seperti itu dari kelompok kaum muslimin. Man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu tidak termasuk dari golongan kami. Sekarang yang Anda kasihkan ke badan orang ini babi, atau tadi ketendang babi atau kesinggung babi, ya. Kemudian Anda diam saja dan dapat uang atas pekerjaan memasukkan kesinggungan babi tadi kepada seorang muslim. Ini penipuan tingkat tinggi ini. Kalau mereka orang-orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, Anda tentu akan mendapat kemurkaan dari Allah. Karena menipu dalam penjualan yang benar saja diharamkan, apalagi menipu babi, yang itu dia tidak ada nilainya dalam Islam. Nah, Ustaz. Ya. Dan Anda boleh request Ustaz untuk cetakan selanjutnya mohon dibahas vaksin import tersebut, karena masih banyak di lapangan beberapa kaum muslimin yang belum paham mengenai vaksin ini. Yang sering disodorkan ke kaum muslimin atau pasien-pasiennya itu adalah vaksin cegah mencret dan vaksin demam tapi tidak menimbulkan demam gitu, Ustaz. Jadi di lapangan sendiri emang fenomenanya seperti gunung es, Ustaz. Gunung es musim kemarau bagus. Saya masuk gunung es. Ya, insya Allah ibu. Jazakallahu khair, Ustaz. Berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, kan sekarang itu banyak banget ya yang foto buat jualan online shop, yang itu tuh jual baju muslimah, tapi mukanya itu kelihatan. Apanya yang kelihatan? Muka, wajah. Nah itu bagaimana ya Ustaz hukumnya kalau yang wajahnya kelihatan, atau wajahnya semuanya di blur, atau yang dia tuh pakai niqab tapi bagian matanya itu pakai kacamata, atau matanya itu di blur, seperti itu Ustaz? Iya, memang kata Ali bin Abi Thalib tadi kepada Abi Hayyaj, Rasulullah mengutusku mengatakan kepadaku, dan itu aku katakan kepadamu, setiap patung blur mukanya, ratakan mukanya. Wama min timsanin illa tamastahu. Tams itu ya di blur, diratakan mukanya. Jelas ibu? Jadi boleh ya Ustaz? Di blur iya, memang harus, iya. Bukan boleh. Oh iya. Harus di blur mukanya. Nah kan kalau misalnya yang, misalnya tuh kalau yang pakai niqab gitu kan biasa ada yang pakai kacamata Ustaz. Pakai apa? Nah, pakai kacamata, bagian matanya tuh jadi ditutupnya pakai kacamata, tapi bukan di blur. Itu gimana ya Ustaz? Kalau pakai niqab kan sudah tertutup itu. Yang mata, bagian matanya Ustaz? Ya di blur udah. Iya. Terus itu apakah berlaku juga bagi buat kalau kita mau foto katalog buat yang ihwan? Buat apa? Foto buat ihwan, kayak misalnya katalog baju ihwan gitu Ustaz. Sama, apa mukanya? Di blur sama juga ya. Iya. Oh, tapi ini itu Ustaz, modelnya itu manusia, bukan patung. Iya, tetap sama. Salahnya manusia di blur mukanya. Oh iya Ustaz. Ya, Ana takut Ustaz mikirnya kalau itu patung gitu loh Ustaz. Jadi Ana perjelas kalau ini tuh modelnya tuh ahwat yang beneran ahwat kayak gitu Ustaz. Jadi full body tapi mukanya di blur nggak apa-apa gitu Ustaz. Ya. Ada buku komik anak-anak yang ada gambarnya itu, ada banyak yang udah Islam itu di blur mukanya. Oh, gak ada masalah. Gak ada masalah ya Ustaz, berarti itu Ustaz. Kalau di blur mukanya gak ada masalah. Iya. Tapi jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik syirik. Ya kan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh jemaah dan kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz. Ya. Saya seorang pegawai negeri Ustaz. Kadang di tempat kami, kami disuruh untuk perjalanan dinas. Cuma karena di pegawai negeri terkadang ada keterlambatan pembayaran uang perjalanan dinas, sehingga ada kalanya pegawai menelani hal itu dengan dua cara. Yang pertama dengan dana pribadi kalau ada, dan kalau misalnya dana yang dibutuhkan tidak terlalu besar, misalnya kalau cuma dinas ke Bandung mungkin tidak terlalu besar Ustaz untuk ditalangi sendiri. Opsi kedua yang disediakan oleh lembaga kami yaitu kami diberikan semacam kartu kredit korporat Ustaz. Jadi kalau menurut bagian keuangan kami, kartu kredit korporat itu diberikan oleh salah satu bank konvensional tanpa bunga dan tanpa denda keterlambatan, dan setahu saya juga tanpa annual fee. Sehingga ada beberapa pegawai tertentu, tidak semuanya, yang diberikan fasilitas kartu kredit ini untuk menalangi pembayaran pesawat dan booking hotel terlebih dahulu Ustaz. Mohon ini Anda hanya dapat kartunya aja kan ya, tidak membuka kartu tidak menerbitkan kartu kan ya? Kartu itu atas nama pegawai pribadi jadinya Ustaz. Oh, berarti Anda yang datang ke bank itu buat untuk menerbitkan kartu, bukan? Jadi kalau misalnya kalau saya Ustaz, saya kan pegawai relatif baru Ustaz. Kadang saya pakai kartunya senior Ustaz. Misalnya pegawai yang sudah lama di situ. Kalau yang senior itu dia yang nerbitkan. Formulir pembukaannya dia yang tanda tangan Ustaz. Dia yang tanda tangan. Iya. Tapi kalau Anda hanya terima kartunya saja dan memanfaatkan isinya. Saya pakai kartu senior saya Ustaz. Iya, bagi Anda enggak ada masalah. Walaupun itu ada biaya-biaya ini Ustaz ya. Biaya apa? Tapi tadi enggak ada denda. Oh iya. Enggak ada nol fee. Oh iya Ustaz. Itu biaya apa lagi? Yang Ustaz itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keberkahan bagi Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Allahumma. Ustadz, saya ingin bertanya seputar imani Ustadz. Jadi saya sudah mendengar penjelasan Ustadz terkait imani. Nah, pada beberapa waktu yang lalu saya menggunakan ojek online Ustadz dengan pembayaran cash. Namun pada saat saya turun, ternyata driver itu mengatakan bahwa dia akan berhenti atau resign dari pekerjaannya. Lalu masih ada sisa saldo imani yang dihadiahkan kepada saya secara gratis, cuma-cuma. Lalu saya mendapat imani tersebut sebesar Rp10.000 Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya jika saya mempergunakan imani tersebut untuk menggunakan ojek online tersebut Ustaz? Karena saya tidak deposit uang, saya dihadiahkan secara gratis, seperti itu Ustaz. Boleh, karena Anda dapatnya gratis. Baik, terima kasih Ustaz. Tapi maaf Ustaz, saya tanya lagi seputar itu. Kan Ustaz juga membahas seputar GoFood. Bagaimana jika imani tersebut saya gunakan untuk GoFood? Apakah juga termasuk tidak boleh? Anda gunakan beli GoFood? Iya Ustaz. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Semoga kita semua diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah barik. Bagaimana hukumnya bekerja sebagai inventory dan admin makeup seperti bedak muka, Ustaz? Apakah ulangi Ibu? Bagaimana hukumnya bekerja sebagai bagian inventory dan admin makeup seperti bedak muka, Ustaz? Bedak muka? Bedak. Bedak. Iya, bedak muka Ustaz. Apakah terus termasuk tolong menolong dalam tabaruj? Jazakallah khairan Ustaz. Enggak paham. Anda bagian apa? Admin untuk? Admin dan inventory Ustaz. Kalau orang bedak muka, ke Anda admin yang apa maksudnya? Enggak paham saya. Maksudnya kan perusahaan menjual make up, menjual make up. Terus kita bekerja, teman saya bekerja sebagai saya admin. Bukannya gitu Ustaz. Make up-nya halal? Iya, insyaallah halal Ustaz. Insyaallah halal. Kalau halal hukumnya boleh. Lalu kita kadang untuk mengiklankan itu model-modelnya itu artis-artis gitu Ustaz, tapi enggak di blur atau apapun. Artisnya Anda? Bukan, Anda Ustaz. Kan hanya bagian inventory-nya kan ya? Iya betul. Dan adminnya gak ada hubungan dengan artisnya kan ya? Iya tapi. Ya, dan ini barangnya halal kata Anda? Ya, orang pasalnya pakai untuk maksiat, untuk tabarruj, itu dosanya dosa dia. Ini bisa dipakai untuk tabarruj, bisa juga dipakai untuk di rumah. Oh iya. Ya Ustaz, ya. Yang adminnya kan Ustaz share foto-fotonya. Share foto siapa? Foto model-model artis itu. Oh ya dosa Anda. Oh jadi kalau yang saya pikir admin itu adalah admin di sebuah perusahaan. Ini admin maksudnya admin share fotonya admin, gitu. Admin sosial di medianya. Sosialnya. Iya berarti dosa Anda besar lah begitu. Kalau blur mukanya dulu baru Anda blur mukanya, tutup auratnya, Setelah itu boleh Anda share. Iya, ya Ustaz. Terus kalau yang untuk ordernya, kan ada beberapa admin nih, ada sosial media, lalu admin untuk ordernya gitu. Untuk menerima orderan, admin yang untuk menerima orderan dan inventory kan bagian belakang tuh Ustaz, itu boleh atau enggak? Itu boleh. Nah Ustaz, ada satu lagi Ustaz, di luar tema juga. Maaf Ibu, tadi kata cuma satu orang. Hanya satu aja Bu, yang lain lagi. Ya udah Ustaz, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja, Ustadz, saya seorang pendidik. Iya Ibu. Tingkat dasar, menengah, lanjutan. Tingkat perguruan tinggi Ustadz. Masya Allah, terus Ibu. Jadi saya afwan Ustaz, saya bacakan aja. Ya. Saya seorang dosen di jurusan desain komunikasi visual. Latar belakang apa, saya pelan. Saya seorang dosen di jurusan desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Yang kalau saya dosen syariah, maksudnya saya ngajarkan ilmu syariah, ngajarkan fikih, ngajarkan wudhu halal, jual beli halal, itu maksudnya. Saya seorang dosen di jurusan desain komunikasi visual. Latar belakang saya dari ilmu budaya yang memberikan ilmu bantu kepada jurusan tersebut. Ilmu bantu. Ilmu budaya yang dari ilmu budaya yang memberikan ilmu bantu kepada jurusan tersebut. Teman-teman saya atau dosen yang lain memang banyak yang menggambar manusia atau hewan. Namun kehadiran saya di jurusan tersebut justru memberi warna yang berbeda. Misalnya dengan tegas saya mendakwahkan kepada mahasiswa saya untuk tidak menggambarkan manusia atau hewan. Walaupun mungkin saya akan dimusuhi oleh rekan-rekan sejawat saya. Apakah saya perlu bertahan di lingkungan tersebut, Ustadz, agar ada warna dan pemberi kebijakan yang berbeda dari rekan dosen yang lain? Jazakallahu khairan. Allah yang barik. Beda-beda manusia. Kalau Anda bisa istiqomah memperjuangkan yang hak, membantu orang keluar dari yang haram, ini bagus. Tapi kalau khawatir malah Anda terjerat dengan kondisi Anda adalah minoritas di sana, maka sebaiknya hijrah. Hijrah kepada desain syariah. Dia buat sendiri jurusan desain visual komunikasi syariah. Iya kan ya? Mungkin banyak dalam ilmu-ilmu syariah itu yang perlu divisualisasikan dan komunikasi desainnya ada. Wallahualam. Jadi misalnya seperti ini Ustaz. Misalnya nih kan ada seperti memvisualisasikan tentang apa namanya agama Hindu Buddha kan itu ada gitu misalnya Ustaz. Terus misalnya apa akulturasi antara Islam dengan Hindu. Nah di situ pelan-pelan, saya jelas, Bu, pelan-pelan biar umpamanya ya. Misalnya kan di mata kuliah itu ada tentang akulturasi Hindu Islam misalnya masjid apa? Yang akulturasi Hindu Islam. Akulturasi Hindu dan Islam. Apa maksud akulturasi itu? Jadi perpaduan budaya antara Islam dengan Hindu yang ada di Indonesia seperti itu Ustaz. Oh, jadinya nah, terus, jadinya apa? Jadi misalnya saya es campur. Jadi misalnya dalam bangunan masjid gitu. Contohnya misalnya Masjid Tumpang. Jadi saya jelas gitu menjelaskan bahwa itu memang akulturasi Hindu gitu. Maksudnya benar-benar dari Hindu gitu, Ustaz. Atau misalnya tumpengan tuh loh, Ustaz. Tahu tumpeng nih, Ustaz? Tumpeng. Ya, jadi saya jelas gitu. Maksudnya menjelaskan kepada mahasiswa saya bahwa itu adalah agama Hindu yang sebenarnya tidak usah untuk diikuti, seperti itu, Bu. Tumpeng agama Hindu, tumpeng ya. Nasi atau apa itu? Iya, tumpeng nasi, betul. Tapi kan filosofi Hindu. Tumpeng nasi kan agama Hindu. Filosofinya kan filosofi Hindu, Ustaz. Seperti itu. Kenapa hubungannya dengan Hindu filosofi nasi? Jadi kalau harus tumpeng kurma biar jadi filosofi Arab. Iya, tapi kalau misalnya karena saya sudah mempelajari budaya tersebut, jadi ternyata tumpengan itu ada akulturasi antara Hindu dan Islam, dan visualisasi dari tumpeng tersebut ternyata memang pure murni dari Hindu gitu, seperti itu. Kalau tumpengnya untuk diberikan ke jin, dibuang ke lautan atau ditinggal dalam hutan, disesajenkan, itu iya. Ya. Atau ayamnya atau sapinya disembelih tidak baca bismillah, itu iya, haram. Bagian dari kesyirikan. Tapi kalau nasinya dibuat warna kuning, nasi kuning, apa salahnya? Walaupun itu filosofinya sudah jelas dari, karena di buku, di salah satu kitabnya Hindu itu ada gitu loh, Ustaz, filosofi apa? Semua nikmat di atas dunia ini Allah ciptakan untuk manusia. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di atas muka bumi ini. Tentu untuk dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jal. Nikmat ini kalau dirubah menjadi untuk maksiat, ia berdosa dia. Tapi dia nasi adalah nasi. Anda nanti bilang juga rendang itu filosofi Buddhanya ada juga, Pak Ustaz. Pusing kita makan nanti, apalagi nanti. Orang itu ada filosofinya dengan animisme, Ustaz. Iya. Maksudnya gini loh, Ustaz. Bukan karena nasinya sebagai sumber makanannya, bukan. Tapi kan kita bisa saja gitu, kalau misalnya acara tuh kan nggak perlu tumpengan. Tapi bentuknya tumpengnya itu sendiri, itu memang filosofinya memang dari Hindu gitu, Ustaz. Sama seperti kalau kita nikahan pakai janur, seperti itu, Ustaz. Yang itu jelas, Rasulullah SAW di negeri Habasyah diceritakan bahwa gereja di sana ada gambar patung-patung. Bolehkah? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada gambar-gambar patung. Tapi masalah bentuk gerejanya, segi 4, segi 5, segi 6, segi 8-nya Rasulullah tidak melarang. Oke, baik. Jadi intinya kita sebagai masyarakat berarti tetap boleh gitu, Ustaz, ya, kalau misalnya makannya mengikuti tradisi tumpengan tersebut gitu. Makan nasi siapa yang larang, Ibu? Tapi kalau ayamnya disembelih tidak akan nambah bismillah, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Ya, sampai pun umpamanya sesajen itu bentuk buah-buahan. Ada pisang raja, ada pisang tanduk, mau disesajenkannya untuk ke laut, dilemparnya ke laut, renang Anda ambil bawa, kita makan bareng-bareng, ya bismillah. Tapi kalau yang dilemparkannya itu adalah sesembelihan yang tidak dengan nama Allah, yaitu bangkai. Oke, ya. Baik, Ustaz. Satu lagi mungkin, Ustaz, ya, ini masih berhubungan dengan profesi saya. Jadi bagaimana hukumnya kalau misalnya kan sebagai seorang dosen itu ada tridharma. Jadi tridharma itu ada penelitian dan abdi masyarakat. Nah, sedangkan di sistem perguruan tinggi di Indonesia, mau tidak mau kalau kita menerima hibah dari Dikti, dari pemerintah ataupun dari kampusnya sendiri, itu ada saya terang-terangan saja manipulasi data seperti itu, Ustaz, apalagi dalam keuangan. Itu bagaimana, Ustaz, hukumnya? Misalnya gini, kamu penelitian dikasih duit, nggak dikasih duit, di laporan harus 5 juta, misalnya seperti itu. Walaupun gak dikasih duit? Walaupun gak dikasih uang, walaupun dikasih uangnya cuma 2 juta, tapi kamu bikin laporannya harus 5 juta. Katakanlah itu uangmu sendiri. Anda mau? Saya tidak mau, makanya tapi ya, ini adalah sistem kalau gitu, tidak Pak. Mau. Kalau tidak, kalau Anda mau ya berdosa, dikasih 2 juta, tulis 5 juta. Baik, baik Ustaz. Jazakallahu khair, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz dan seluruh. Kencangin suaranya dikit, dekatkan ke mic atau cek. Ustaz, beberapa tahun yang lalu saya mendaftar sebuah kartu member Gramedia. Kurang jelas, kartu? Member Gramedia. Member sebuah bisa toko buku. Ya, sebuah toko buku. Iya. Terus? Yang mana di kartu tersebut bisa digunakan untuk berbagai pembayaran seperti dan ada diskonnya. Seperti bukan pembayaran lain seperti KRL, kemudian e-tol. Dan salah satu benefitnya adalah diskon untuk pembelian buku terbitan toko tersebut. Ya, waktu membuatnya ada biaya. Ada biaya. Biayanya berapa? 50.000, Ustaz. Hah? 50.000. Kalau kartunya, harga kartunya berapa harga kartunya? Kalau kita bikin kartu debit, itu harga penggantian kartunya berapa? Hah? 10. 10. Berarti ada dapat keuntungan dia 40.000. Ya. 40.000 ini ditukar dengan sesuatu diskon, maka dia menjadi unsurnya riba. Dia mengandung juga gharar karena kemungkinan habis berlaku kartunya diskonnya enggak didapatkannya karena bukan barang yang buku yang dibutuhkannya. Enggak ada diskon. Saya sudah beberapa tahun ini menggunakan kartu tersebut, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana cara membersihkan uang yang tidak halal tersebut, Ustaz? Gunakan untuk yang tidak ada diskon. Tapi saya tadi KRL kan ya. Kalau pakai KRL ada diskon atau tidak dia? Tidak ada, Ustaz. Ya udah pakai untuk itu. Kalau uang yang sudah terpakai itu, Ustaz? Yang sudah diskon. Iya. Yang sudah ada diskon, diskonnya selisihnya tadi berikan kepada fakir miskin sejumlah selisihnya. Saya tidak hafal berapa buku yang sudah saya beli, Ustaz. Perkiraan berapa? Kurang tahu, Ustaz, nanti saya cek lagi. Iya, cek lagi nanti. Siap. Dapat angkanya yang disampaikan ke saya. Jazakallahu khair, Ustaz. Allah salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa lana huna. Allah barik fi. Ustaz, saya mau bertanya. Sebelumnya saya menjelaskan dulu. Saya seorang kader di perusahaan percetakan dari percetakan ayah saya. Kemudian selanjutnya di situ mencetak sebuah banner atau spanduk yang ada gambar-gambar seperti yang Ustaz jelaskan sebelumnya bahwasannya itu haram. Enggak, sebentar. Ini gambar buat dipajang atau bukan? Iya, spanduk dan banner untuk dipajang di tempat umum, Ustaz. Iya, berarti itu dipajang. Iya. Terus? Terus pertanyaannya adalah kalau misalkan apa namanya makhluk hidup itu diganti dengan macam misalkan kayak robot atau benda mati yang seperti makhluk hidup, contoh kayak robot itu, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz? Dan di satu sisi yang order mau fotonya diganti di robot. Iya, Pak, di satu sisi juga saya juga seorang desainer, jadi saya bisa menawarkan kepada klien saya bahwasannya lebih baik seperti ini gitu. Kalau ya, misalkan menggunakan gambar, ubah muka menjadi muka robot gitu ya. Kalau dia mau bagus, tidak apa-apa. Gitu, Ustaz. Dan berarti kalau misalkan menggunakan media robot seperti atau itu, minta boleh ke dia daripada robot, mending di blur mukamu jadi robot tak berbentuk. Kan lebih infrared matanya lebih cakep gitu. Berarti, Ustaz, kalau misalkan kayak contoh restoran makan gitu, Ustaz. Nah, terus abis itu ada ayam atau binatang-binatang kayak gitu, itu kan termasuk makhluk hidup, Ustaz. Apakah di blur juga atau gimana, Ustaz? Ayam Anda rumah makan kepalanya dilihatin juga, enggak mau makan orang nanti. dagingnya aja yang diliatin udah. Biasanya Ustaz, ada Ustaz yang pesan kayak pecel lele gitu kan, ada gambar ayamnya, ada gambar ikan lelenya, kayak gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa mesti saya blur juga Ustaz? Ganti ayamnya kepala robot. Siap Ustaz. Ya Anda bilang aja, ayam itu menarik bukan kepalanya Pak, dagingnya, bikin dagingnya. Oke, terakhir Ustaz. Saya juga kan mendesain apa namanya kayak kaos-kaos baju gitu, Ustaz. Dan saya menghilangkan unsur yang haram dari gambar-gambar tersebut dengan menggunakan contoh misalkan pakaian astronot gitu kan, nggak kelihatan mukanya seperti Ustaz. Nah itu boleh Ustaz, saya lakukan seperti itu. Walaupun astronot kan sudah terblur mukanya itu kan ya? Iya. Yeah. Ya udah boleh. Boleh. Baik. Dan terakhir Ustaz, saya minta doanya. Ya agar... ayam astronot, ikan astronot. Yeah. Allah yasir. Dan terakhir saat saya minta doa agar saya bisa menjalankan syariat Allah dengan baik dan benar. Allah. Dan saya bisa menjadi konglomerat dan membantu Islam dan sunnah di jalan harta. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salim. Jangan nunggu konglomerat untuk membela agama Allah. Agama Allah dibela oleh konglomerat juga, dibela juga oleh para fakir miskin. Innama tunsuruna wa turzuquna bi du'afaikum. Kata Rasulullah SAW, kalian dibantu dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang fakir dan orang lemah di antara kalian. Terus membela dan membantu agama Allah apapun status Anda. Jangan sampai menunggu. Allahu barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan semua kaum muslimin. Yeah. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya. Ana seorang desainer baju muslim tepatnya. Ana mendapatkan orderan dari salah satu bank konvensional. Orderan itu berupa baju gamis yang nantinya akan digunakan untuk umroh nasabah bank tersebut. Apakah Ana sebaiknya mengambil proyek tersebut atau ditinggalkan, karena sejujurnya agak takut juga karena ini berhubungan dengan bank. Dan apakah kalau Ana mengambil proyek tersebut, uang yang Ana dapatkan itu halal? Banknya konvensional Ibu? Konvensional. Wallahu ta'ala alam. Ini termasuk dalam tolong-menolong untuk membesarkan bank konvensional tadi. Ya, nanti bank itu ngomong ke orang-orang, tuh lihat tuh, kami syar'i bajunya. Walaupun kami konvensional, tapi kami bisa membuat baju syar'i, hijab syar'i untuk orang umrah. Ya, wallahu ta'ala. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering menggambar model baju, yang mana model baju itu modelnya itu nggak saya blur sebelumnya. Kemudian saya juga mau nanya mengenai. Yang pertama apa? Iya, saya gambar baju yang mana model baju? Menggambar baju. Menggambar baju. Iya. Ah. Yang mana modelnya itu enggak saya blur sebelumnya. Tidak apa? Tidak saya blur mukanya. Menggambar baju, menggambar orang. Menggambar baju dan saya posting di media sosial. Ada orangnya enggak? Ada orangnya, ada orangnya, ada mukanya, dan di foto itu berarti bukan menggambar baju, menggambar orang dan ada pakai bajunya gitu. Oh iya, maksud saya saya pikir mendesain. Anda hanya gambar baju gitu aja, baju tangan dah begitu. Iya, saya mendesain baju dan itu udah jadi, kemudian di foto, di mana foto itu saya update di media sosial dan belum saya blur fotonya. Mukanya tidak di blur. Wajahnya belum saya blur. Blur kan wajahnya. Kemudian saya juga sering ambil foto produk itu ketika saya pergi untuk safar, Ustadz. Itu gimana hukumnya ya, Tet? Gak paham saya. Saya sering ambil foto untuk baju saya itu ketika saya pergi, maksudnya untuk model itu baju itu kan sudah jadi, dipakai dengan model itu, dan saya itu pergi dengan model itu ketika safar. Jadi fotonya itu enggak di studio, Ustaz, dan safarnya itu cuma sesama perempuan. Itu gimana ya, Ustaz, ya? Anda safar dengan model ke suatu tempat? Iya, Ustaz. Terus untuk ngapain? Untuk foto baju itu, baju untuk yang saya bikin itu. Safarnya keluar kota? Iya. Masa jarak safar berapa kilo? Paling sih ke Bandung, seperti itu sih, Ustaz. Iya, ke Bandung safar itu namanya. Ya, safarnya berdosa tanpa mahram, kan ya? Iya, Ustaz. Iya, berdosa. Oke, Ustaz, juga komo. Ya, Allah berfik. Kenapa juga harus safar untuk hanya sekedar motret itu? Ya, baik. Karena kalau misalkan di maksudnya di Jakarta itu kita kan temanya alam, Ustaz. Jadi kayak tema bajunya itu tentang penggunaan warna alam gitu, Ustaz. Jadi kayak kalau menggunakan atau di alam Jonggol itu kan juga ada alam. Apa yang harus safar jauh-jauh? Di Bogor juga ada alam, tidak perlu safar Bogor. Sentul juga ada alam. Banyak alam di negeri kita, alhamdulillah. Ustaz, ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya modelnya itu manusia. Mohon maaf Ibu, setiap orang satu. Iya, masih pertanyaan yang sama, Ustaz. Oh, yang sama. Coba jawabannya berarti sama juga kalau benar sama. Enggak, maksudnya ada perbedaan. Maksudnya masih berkaitan yang sama. Jika modelnya itu seorang akhwat tapi bisnisnya hijab, apakah boleh juga, Ustaz, difoto terus di-share ke media sosial? Mukanya di blur apa tidak? Enggak. Cuman pakai kayak kacamata aja gitu, Ustaz. Suruh dia pakai hijab, kayak niqab, cadar. Kalau pakai niqab berarti boleh meskipun itu seorang akhwat ya, Ustaz, ya? Tapi niqabnya yang semuanya burqa' namanya, ya. Oh, burqa'. Ya, berarti pada intinya modelnya akhwat itu boleh ya, Ustaz, di-share ke media sosial untuk dipromosiin gitu untuk ikhtimarnya itu, berarti boleh ya, Ustaz, ya? Mukanya selama wajahnya itu ditutup, berarti modelnya perempuan, berarti boleh gitu, Ustaz? Sama aja, lihat di jalan kan juga enggak ada masalah kalau tertutup mukanya. Oh iya, baik, Ustaz, kok kayak Allah gitu. Barik. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Bismillah, Ustaz, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Bertanya mengenai, kan hukum menggambar makhluk hidup jelas haram ya, Ustaz? Maupun semut yang wajahnya cuma titik. Apa? Wajahnya? Maupun menggambar semut yang wajahnya cuma titik. Nah, pertanyaannya. Sebentar. Ya. Kalau titik berdosa, banyak dosa kita udah. Kan wajah semut cuma titik, Ustaz. Wajah semut cuma titik. Sebenarnya pertanyaannya, Ustaz. Sebentar. Ya. Kalau foto umpamanya ini difoto dari jarak yang jauh, orang ini semuanya. Seperti yang foto, kalau Anda lihat foto di Masjidil Haram, kan ada yang poster besar dipajang itu. Itu bisa enggak Anda tentukan ini kakak Anda atau ini adik Anda? Bisa apa tidak? Itu boleh enggak apa-apa. Tapi yang semut tadi, ini semut rang-rang atau semut? Ustaz, sebenarnya pertanyaannya, berarti semut enggak apa-apa, Ustaz. Ini pertanyaannya sebenarnya bukan semut sih, Ustaz. Cuman itu kesimpulan saya sendiri. Benar atau enggaknya berbahaya itu, Ustaz. Lalu pertanyaannya, apakah jadi menggambar makhluk hidup jelas haram? Lalu apakah sama dengan hukum menonton anime seperti Naruto, Shinchan, Doraemon, Upin Ipin, Nusa dan Rara dan lain-lain? Apakah itu sama dengan hukum yang menggambar? Misal kalaupun nonton yang tadi tidak haram karena tidak menggambar, apakah termasuk ta'awun dalam maksiat pembuatan film, terus menggambar dan produksi film karena konsumen filmnya ada sayanya, misalkan gitu. Jadi apakah hukum menonton ini kartun makhluk hidup itu dosa, ini 25 ya? Pertanyaan ini. Coba ulangi lagi pertanyaan pertama. Jadi nonton film kayak Upin Ipin, Naruto dan yang lainnya itu kita termasuk ikut andil dalam menggambar makhluk hidup tidak Ustaz? Anda ikut menggambarnya? Tidak ikut, tapi menonton. Jadi si produsernya terus produksi karena penontonnya banyak. Karena penontonnya banyak sehingga dia terus memproduksi. Iya. Coy. Dan mukanya tidak diblur. Tidak Ustaz, jelas wajah, telinga hingga kaki. Ya. Ada salah satu televisi di Arab Saudi namanya Al-Majid, itu untuk animasi itu mukanya bundar aja. Bukan. Cuman untuk membedakannya ini warna hijau, ini warna merah, ini warna kuning. Nah, yang merah namanya badung nakal, yang hijau namanya baik ini dengan warna untuk membedakannya. Yang penting lebih dari itu adalah masalah pesan atau misi daripada itu. Kalau Naruto kan misinya syirik. Iya atau tidak? Kalau Upin Ipin, wallahu'alam, perlu dipelajari satu persatu. Tapi kalau ada yang misinya yang bagus, tidak bertentangan dengan syar'i, dan tinggal dirubah bentuk wajahnya itu. Kalau Upin Ipin masih mirip manusia. Bagaimana hukum menontonnya Ustaz? Hukum menontonnya bagi orang dewasa tentu ini bagian dari hal yang melalaikan. Bagi anak-anak, pertanyaan lagi, bagi anak-anak bagaimana Ustaz? Bagi anak-anak, kalau ada tonton yang lebih baik, tentu ini dipinggirkan. Yang jelas yang syirik seperti Naruto itu haram. Cuman masalahnya berani enggak lawan anak Anda memutar Naruto? Kadang orang tua enggak berani anaknya mau setel Naruto, Anda mau setel rojak. Enggak Pak, saya mau Naruto, kata dia. Ya kalau begitu kondisinya tentu merusak. Sebaiknya tutup TV Anda, televisi Anda. Berarti Ustaz kesimpulannya, selama tidak syirik, jika menonton kartun yang menggambar makhluk yang ada makhluk hidupnya digambar, tidak mengapa. Semoga tidak mengapa. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Allahu barik fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, jadi saya bekerja di perusahaan IT. Dan Ana di sini ditugaskan untuk mencari barang dan informasi ketersediaan barangnya dari di perusahaan apa ini? Perusahaan IT, Pak. IT mencari barang apa disuruhnya? Cari barang lighting control kayak gitu. Apa? Lighting control. Terus. Nah, di situ saya nyari dari distributor resmi, tapi ada juga yang enggak. Nah, ketika itu kalau misalkan ada project setelah sudah deal, ternyata pembayaran mereka itu DP Ustaz, bukan dan kadang juga ada pelunasan apa langsung lunas gitu. Nah, bagaimana hukumnya saya bekerja di situ sebagai kayak nyari harganya sama ketersediaan barangnya gitu Ustaz? Anda cari barang sama ketersediaannya? Iya. Barangnya barang halal? Halal. Terus apa yang merasa mengganggu Anda? Jadi karena di situ sebelumnya kan kayak hukum pre-order gitu Ustaz. Pre-order. Tapi ini yang bertransaksi dengan pihak penjual adalah perusahaan Anda. Iya. Pre-ordernya dari mana? Pre-ordernya langsung dari distributor resmi Ustaz. Gak paham saya. Jadi tadi Anda mencari perusahaan penjual. Jadi perusahaan Anda ini yang menjual misal lighting control. Nah, di situ ada request dari sales saya ke perusahaan Anda. Iya. Kami mau beli seperti ini. Jadi gini, klien, jadi sales ini sales kami mendapatkan request untuk nih barangnya ada enggak nih barangnya dari distributor kita dan harganya berapa gitu. Nah, itu tugas saya untuk mencari harga sama ketersediaan barangnya itu, Ustaz. Pada saat ada pemesanan, kantor Anda menjual atau tidak? Kantor Anda menjual. Langsung dijual, belum ada barang? Nah, itu masalahnya, Ustaz. Pertanyaannya langsung dijual, iya atau tidak? Langsung dijual ya. Walaupun barang belum ada. Barang belum ada. Nah di situ apa maksudnya? Sebentar. Kalau langsung dijual berarti perusahaan Anda berdosa karena menjual barang yang belum dimiliki. Kalau dia mengatakan kepada yang pesan customernya, sebentar kami usahakan dahulu. Kalau itu pergi dulu perusahaan Anda beli. Setelah perusahaan Anda beli, baru dikonfirmasi lagi dan diterima barangnya, dikonfirmasikan kepada konsumen. Jadi beli atau tidak? Jadi kata dia. Iya. Bisa sekarang berakad. Enggak jadi, itu risiko perusahaan Anda. Kalau itu boleh. Oke. Okay, huh. Seperti itu sih Ustaz. Seperti yang mana? Yang tadi Ustaz baru bilang. Seperti saya tadi boleh. Huh. Ya alhamdulillah. Walaupun dari apa barangnya inden, tapi langsung dari distributor resmi dan dengan DP itu tidak apa-apa Ustaz. Nah, ini gimana bentuknya ini? Tadi seperti itu, sekarang lain lagi. Ini untuk yang kedua lagi. Enggak, yang tadi Ustaz. Konsumen datang ke perusahaan Anda, kami mau beli lighting seperti ini. Terus? Iya. Siap, tapi kami belum bisa jual, kami pesan dulu gitu. Iya, pesan dulu. Pada saat itu dia bayar DP. Pada pokoknya harganya si konsumen udah... tadi bayar DP langsung tidak? Konsumen langsung tergantung Ustaz, kadang kalau misalkan harganya cocok, dia langsung antara DP atau enggak cash gitu Ustaz. Jadi itu perusahaan saya perusahaan project Ustaz. Perusahaan Anda ini kan barang belum di tangan dia. Iya. Perusahaan Anda ini anak perusahaan, cabang perusahaan atau perusahaan lain yang dengan produsen? Pokoknya perusahaan saya itu distributor Ustaz. Distributor barang. Iya, distributor. Ya. Boleh menjualkan barang produsen tanpa harus beli dulu atau harus beli dulu? Kadang ada barang yang ready stock, jadi nggak usah beli dulu gitu Ustaz. Bisa dijualkan? Bisa. Nanti bawa ada dulu, nanti dibayar bisa? Nah, bisa. Kalau itu boleh dia kalau di pusatnya ada. Oke, ada. Jelas. Berarti boleh Ustaz, masih gede gitu. Insyaallah. Insyaallah, Mas. Jazakallahu khairan. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya pekerjaan sebagai agen properti. Kalau ada pembeli yang berminat, kemudian dia mau mengajukan ke KPR, bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita termasuk tolong menolong dalam maksiat? Anda agen properti. Iya. Lalu ada orang yang mau beli dari Anda tapi pakai KPR riba. Iya. Iya betul. Iya. Lalu Anda bantu untuk proses KPR-nya. Kebenaran enggak juga sih, kadang-kadang. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Iya. Kadang-kadang ada yang di bank syariah, itu gimana maksudnya? Mintanya di bank syariah. Jelas yang konven dulu yang saya tanya. Iya. Kalau di bank riba, Anda bantu atau tidak? Kalau sekarang sih saya menjalankan ke bank syariah. Ya berarti kalau yang konven tidak Anda bantu? Enggak. Ya bagus, memang harus seperti itu. Kemudian kalau yang ke bank syariah Anda bantu? Iya dibantu. Apa persyaratan Anda untuk bank syariah yang bertransaksi dengannya? Apakah bank syariah harus beli dulu atau dia beli ke Anda lalu dia datang ke bank syariah? Kalau prosesnya sih biasanya nanti saya serahkan ke teman saya yang bekerja di bank syariah. Enggak, ini nasabah udah deal beli dengan Anda atau belum? Kadang-kadang ada yang jadi kan ada yang enggak yang kalau yang sudah deal dengan Anda tidak haram Anda bantu prosesnya kemanapun juga. Betul. Karena statusnya ini adalah sekarang dia yang beli, uangnya kurang. Ya. Maka fungsi bank walaupun pure syariah, 1000% syariah, dia tidak boleh mengambil keuntungan dari ini. Kalau tidak keuntungan, berarti dia bukan bank, dia lembaga sosial. dia pinjamkan dari 500 juta, bayar ke dia cicil 500 juta juga selama 5 tahun. Kalau bank pasti ada pertambahan. Kalau bank ada pertambahan, ini namanya riba. Karena bank tidak pernah beli rumah dan jual rumah. Yang beli adalah nasabah, kemudian nasabah kurang uangnya ditutupin oleh bank syariah tadi. Maka ini adalah riba. Maka Anda katakan kalau dengan bank syariah caranya begini. Anda katakan ke nasabah, kalau bank konvensi enggak mau bantu sama sekali. Saya urus sendiri dah, enggak masalah, kata nanti. Ya kalau enggak masalah, kalau uangnya udah di tanganmu, bayar, saya jual rumahnya ke kamu. Itu boleh. Kalau yang bank syariah, Anda wajib berhubungan dulu dengan bank syariah. Kami agen properti, banyak kemungkinan konsumen-konsumen kami yang kami akan alihkan ke Anda. Mau enggak Anda bekerja sama dengan kami dengan SOP seperti ini, MOU seperti ini? Bagaimana Ibu maunya tadi? Bila ada nasabah datang ke kami, ya, kami tidak akan berakad dengan konsumen. Kami akan alihkan dia langsung ke bank syariah Anda. Dia yang berakad dengan Anda, ya. Tapi tentu Anda tidak boleh minta DP dulu ke dia sampai Anda beli rumah tersebut dari kami. Ya. Kemudian dari kami, kemudian Anda jual dengan ke nasabah dan minta DP tanpa ada denda keterlambatan. Sehingga Anda bantu benar-benar si nasabah ini selamat dari riba. Kemudian Anda katakan, beri kami fee marketing, kami membawa nasabah ke Anda. Mungkin 1-2% per nilai transaksi. Jelas Ibu? Iya jelas Ustaz. Terima kasih. Ini boleh. Jadi kalau misalnya kita tidak membantu di bank konvensional, tapi dia berusaha sendiri, itu enggak apa-apa ya Ustaz? Yang penting uang sudah di tangannya kan? Iya sudah. Kemudian dia beli ke Anda. Iya. Boleh. Boleh. Ya. Ya udah Ustaz. Karena sos uang di tangan dia halal. Allah barik fiik. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Allah barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Jadi saya adalah mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, jurusan Desain Produk. Sebentar, pelan-pelan ya Bu. Mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain dari apa? Desain Seni Rupa. Seni Rupa dan Desain. Iya, dari Desain Produk. Dari Desain, jurusan Desain Produk. Desain Produk. Fakultas ini pada dasarnya mahasiswa diajarkan logika menggambar dari bangunan sampai anatomi makhluk hidup untuk diaplikasikan ke keilmuannya masing-masing ke depannya. Kasusnya pada keilmuan desain sendiri sering pelan-pelan ya, Bu. Kasusnya pada keilmuan desain pun seringkali dibutuhkan menggambar sebagian maupun seluruh anatomi makhluk hidup untuk membantu memvisualisasikan bagaimana desain tersebut digunakan. Dan kasus lainnya lagi, banyak dari kami yang kadang-kadang mempertanyakan atau kufur atau tidak bersyukur. Sampai aurat manusia pun digambarkan? Enggak sih Pak. Tapi semua anatomi tadi katanya? Kecuali bagian sar sih Pak, yang tidak etis enggak dipelajarin. Terus? Oke. Nah, sebagian dari kami ini juga ada yang jadi kufur dan tidak bersyukur dan mempertanyakan jika memang Allah melarang untuk umatnya menggambar makhluk hidup atau menggambar itu diharamkan, kenapa sebagian orang diberikan kemampuan menggambar? Banyak dari kami yang mempertanyakan hal tersebut. Allah mengharamkan zina, kenapa banyak orang bisa berzina? Nah, bagaimana Ustaz menanggapi Allah mengharamkan membunuh, semua orang bisa jadi pembunuh. Berarti terus, itu bagaimana seorang sebut menggunakan kemampuannya begitu Ustaz? Atau kenapa Ibu? Tadi kan ada Ibnu Abbas mengatakan, ya, kalau engkau ingin telah mendengarkan sabda Nabi bahwasanya orang yang mendapatkan azab yang sangat pedih di api neraka adalah para pelukis, para penggambar makhluk hidup. Gambar yang lain kan banyak. Gambar padi dengan seindah-indahnya, ya, gambar satu biji padi tapi indah, masya Allah. Gambar banyak buah-buahan yang bisa digambar. Gambar pohon, masya Allah. Terus? Kalau gitu contohnya mungkin, misalnya seseorang mendesain jam tangan gitu, untuk inovasi kesehatan dan dibutuhkan Jam tangan inovasi kesehatan maksudnya apa? Ya bisa jadi mungkin pada jam tangan tersebut bisa langsung mendeteksi bagaimana sikon seorang tersebut, contohnya seperti itu. Nah, nggak paham saya. Bagaimana jam tangan mendeteksi sikon itu orang? Itu contoh saja tuh, Ustaz. Hah? Contoh saja. Contohnya saya nggak paham mau gimana caranya. Kalau nggak paham saya nggak bisa ngomong, Ibu. Jam tangan menunjukkan orang ini lagi bangun gitu. Jam tangannya bergerak berarti dia bangun. Kalau mati jam tangannya berarti orangnya mati gitu. Atau gimana maksudnya? Iya, berarti kalau dia hidup kan jam tangan orangnya hidup. Kalau mati jamnya berarti orang mati. Misalnya taruh aja di luar jam tangan besar-besar. Kalau jam tangannya bergerak, orang di rumahnya masih hidup semuanya. Apa Ustaz, misalnya seperti ini Ustaz? Mati listrik, mati baterainya, mati udah mati orangnya. Iya, mendesain gambar tapi dengan tangan juga Ustaz, apakah itu boleh atau tidak gitu. Asal bukan manusia dan hewan boleh. Kan begitu dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi. Ketika orang itu mengatakan, "Aku dengan ini mencari rezeki." Kata Ibnu Abbas banyak yang boleh. Jadi gambar tangannya gambar aja mobil, itu gambar mobil, gambar tadi beras satu biji jadi cakep. Jadi kalau untuk menggambar tangannya juga enggak boleh Ustadz ya, untuk sebagai bentuk desain gambar desain jamnya itu, terus ada desain gambar apa? Desain jam, lalu ada gambar tangannya juga Ustadz. Di jadi, jam itu ada tangan? Iya, di jam tangannya itu ada tangan, enggak ada masalah. Oh, baik Ustadz. Ya enggak boleh wajah. Wajah ya. Iya. Di jamnya ada wajah tidak boleh. Oke, sudah cukup jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah. Allahu barik fiik. Bisa didesain kalau Anda seni rupa. Di masa Umar bin Abdul Aziz ada gandum ditulis di sana tulisan. Berarti gandumnya agak besar. Hadza ma nabata fi zamanil adl. Panjang kan ya? Bisa tulis di gandum berarti kan tingkat ketelitiannya tinggi. Coba bisa antum tulis perkataan itu di satu beras. Hadza ma nabata fi zamanil adl. Hadza dua huruf, tiga huruf. Ma dua huruf, ada berapa? Lima. Nabata tiga huruf, ada berapa? Delapan. Fi dua huruf, berapa? Sepuluh. Zamanil tiga. Al adl lima. Berapa huruf semuanya? 18 huruf di satu biji gandum. Itu kalau mau dijual berapa mau beli Anda? Tulisan 18 huruf bisa dibaca di atas satu gandum. Itu yang nilai seni tinggi dan mahal. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, apa hukum mencari Maisa dengan cara membuat game untuk anak-anak? Kurang jelas, apa? Bagaimana hukum mencari Maisha, mata pencarian, mencari pencarian dengan membuat game untuk anak-anak, membuat game untuk anak-anak ya, tanpa ada musik atau makhluk, gambar makhluk hidup gamenya itu. Di smartphone misalkan, di smartphone tanpa ada makhluk hidup, tanpa ada makhluk hidup, tanpa ada musik ya. Gamenya mendidik atau tidak? Ada yang buat motorik anak misalkan untuk selarasi tiga gambar kayak buah-buahan gitu. Terus juga ada yang game misalkan. Hukum asalnya namanya anak-anak boleh dia melakukan bermain. Tetapi tentu bermain yang ada nilai edukasinya, pendidikannya. Ya, ada yang kalau dia merusak nilainya malah tidak boleh. Kalau nilai merusak itu maksudnya gimana, Ustaz? Apa? Apa? Afwan, enggak kedengeran, kalau yang tidak boleh itu yang seperti apa? Ini pernyataannya terlalu umum. Kalau teknisnya tentu lihatlah hasil Anda dulu, dilihat satu persatu. Baik, Ustaz. Ya. Kalau Anda tanyakan, diskusikan kepada ahli edukasi, ahli pendidikan, ini mendidik enggak? Atau apa yang dikembangkan dari game ini? Atau nalar yang dikembangkan, atau motorik, atau apa? Kalau dia mengatakan secara ilmu pendidikan atau psikologi pendidikan ini mendukung, hukum asalnya boleh. Syukur jazakallah. Allah barik. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan profesi saya sebagai seorang dosen desain. Dosen desain. Desain komunikasi visual. Jadi komunikasi memang, visual tadi. Ya, seperti desain grafis. Desain grafis. Betul. Dan kami juga menyadari, beberapa dari kami menyadari bahwa menggambar itu memang tidak boleh. Tapi ada yang kita ajarkan, ada beberapa gaya gambar, Ustaz. Ada beberapa? Gaya gambar. Gaya? Gaya gambar. Maksudnya apa gaya jadi gambar? Jadi seperti ini. Yang pertama ada empat sih. Yang pertama gestalt. Gestalt itu jadi tidak menggambar secara langsung, tapi dengan cara, misalkan seperti ini, saya menggambar bunga, tapi bunga itu saya susun banyak sehingga membentuk siluet wajah Michael Jackson misalkan. Apakah itu masih diperbolehkan? Yang kedua, orang tahu sekarang dia bunga atau Michael Jackson. Jadi foto Michael Jackson, tapi ketika kita lihat lebih dekat, oh ternyata itu susunan bunga gitu. Ya, tapi orang lihatnya foto Michael Jackson atau bunga? Foto Michael Jackson yang lebih jelas dulu. Berarti boleh? Oh, tidak boleh. Alhamdulillah. Baiklah. Kemudian yang berikutnya adalah personifikasi. Jadi personifikasi itu sama kanan susunan bunga di taman luas, taman berhektar-hektar, tapi kalau dilihat pakai drone itu gambar makhluk hidup. Sama. Kalau Anda lihat dari bawah enggak ada makhluk hidupnya, ini mah bunga semua. Tapi dari atas makhluk hidup. Tujuan membuatnya pun tujuan susunan makhluk hidup. Iya atau tidak? Kan tidak asal diacak tempat bunganya itu. Sudah didesain dari awal, ini akan jadi kalau di ketinggian sekian tampak makhluk hidup, bukan bunga lagi. Tapi kalau jarak dekat dia bunga. Ya. Kalau tidak ada drone, tidak ada apa segala macam, tetap dosa ketika mendesain awal niatnya niat bikin makhluk hidup. Tapi kalau tidak didesain, Anda umpamanya cocok tanam di sini, tanam bayam merah, di sini tanam bayam hijau, di sini bayam merah. Ternyata dilihat pakai drone itu gambar umpamanya gambar naga, Anda enggak ada dosa. Kan tidak ada niat Anda bikin gambar naga. Paham? Anda hanya tanam bayam merah, bayam hijau, singkong, apalagi tahu-tahu muncul naga. Itu sama naganya, kenapa dia muncul, kan Anda enggak desain. Paham? Ya. Tapi kalau yang ini kan memang niat Anda dari adalah 40. Menggambar makhluk hidup. Ya. Kemudian Anda masukkan bunga untuk mengelabui orang. Kalau Allah kan gak bisa ditipu. Kalau orang mungkin bisa ditipu. Terus. Baik. Gaya gambar berikutnya adalah personifikasi. Jadi memanusiakan suatu objek. Jadi misalkan contoh nyatanya itu seperti maskot, Ustaz. Jadi kita punya ada kardus box, kemudian kita kasih mata, kita kasih mulut, kita kasih tangan sehingga menyerupai manusia. Ya, memang itu manusia. Manusia kardus. Seperti durian tinggal dikasih kaki garis gitu sama kasih mata. Yang penting dari manusia itu adalah bagian mukanya. Kalau tadi memang manusia diblur mukanya kan boleh. Kebalikannya, kardus dikasih mata, dikasih hidung, dikasih gigi, dia jadi manusia, dia udah manusia kardus. Betul sekali. Kemudian berikutnya deformasi itu memanipulasi. Misalnya beberapa teman yang memang sudah paham akan gambar nggak boleh, mereka memanipulasi gambar seperti misalkan mereka membuat komik edukasi, komik Islami. Mereka apa? Komik Islami. Mereka membuat komik Islami karena paham gambar manusia tidak boleh. Mereka membuat manusia tapi dengan leher yang terpotong. Ya. Kemudian atau membuat gambar manusia tapi dengan siluet. Siluet itu apa? Siluet itu cuma gelap aja gitu. Jadi bayangan. Seperti bayangan. Kalau bayangan seperti yang tadi saya katakan, foto orang di Masjidil Haram dengan jarak ketinggian sekian, itu tidak bisa dibedakan mana yang saudara saya, mana yang tetangga saya, mana yang teman kuliah saya. Walaupun mereka ada di situ. Kalau leher dipotong tapi wajahnya kelihatan. Tidak perlu leher dipotong, tidak perlu di wajah. Karena ini tidak jelas dia manusia atau tidak, ini hanya bayangan. Baik. Terus dengan cara satunya tadi Ustaz menggambar manusia, tapi membuat kepalanya itu melayang dengan dalih bahwa kan gak ada manusia yang kepalanya lepas seperti itu, jadi itu bukan manusia sebenarnya. Tapi ada matanya sama muka. Sebagian para ulama mengatakan begitu dengan dipisah antara badan dengan kepalanya. Oh. Tapi Allah alam, menurut saya lebih aslam, lebih baik diblur saja wajahnya. Okay. Okay. Kemudian, sehingga seperti kotak kardus lagi mukanya. Okay. Terus yang terakhir itu adalah simbol, Ustaz. Simbol, ya. Jadi dengan simbol itu sebenarnya seperti logonya WWF atau apa? Atau dengan simbol itu sebenarnya kita tidak menggambar makhluk itu, tapi dengan membuat kotak-kotak atau lingkaran seperti logonya kacang dua kelinci, mohon maaf. Jadi kacang dua kelinci sebenarnya kan tidak menggambar kelinci, tapi kacang dikumpulkan jadi bentuk kelinci gitu, maksudnya apa? Bukan. Seperti, mohon maaf nyebut merek, logonya kacang dua kelinci. Itu dalam logo kacang dua kelinci itu kita tahu itu mereka tidak sedang menggambar kelinci, tapi kita tahu itu bentuknya menyerupai kelinci. Bentuk apanya? Dan tidak sempurna, cuman ada kepala. Wajahnya tidak ada, muka kelinci tidak ada. Iya, tapi kita tidak ada hidungnya. Tidak ada. Itu ada matanya. Iya, ada matanya kan itu. Berarti meskipun kita menggambar satu objek yang di blur itu enggak kelihatan matanya segala macamnya. Itu sebenarnya tidak lengkap objeknya, tapi kita tahu bahwa itu kelinci. Kita tahu bahwa gambar ini sebenarnya dimaksudkan menggambar sapi. Iya, sama tadi dengan orang di blur mukanya itu orang atau patung. Kan orang, tapi di blur. Baik. Ya. Kalau terakhir boleh putus hukumnya menggambar robot. Ini tadi cuma satu, ini udah banyak banget. Tapi penting memang sih seperti yang Anda sampaikan tadi, sehingga nanti menjadi desain, apalagi ilmu komunikasi visual desain syariah. Lebih panjang ini, bukan majelis singkat insyaallah taala. Sudah tak sat. Cukup. Ya. Alhamdulillah, ini menunjukkan ghirah antum semua untuk taat kepada Allah. Memang perintah dan larangan Allah, siapapun, apapun status kita, sami'na wa ta'na, kita dengar dan kita taati. Maka semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang yang taat kepadanya, bukan orang yang mengelabuikan syariatnya untuk menipu orang lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.